بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita coba melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Syihabuddin Abul Abbas Ahmad Ibni Lu'lu Ibni Abdullah Al-Misri, atau yang biasa kita kenal dengan Ibnu Naqib Rahimahullahu Ta'ala. Poin yang akan kita baca di pagi yang berbahagia ini adalah masih di dalam kitab Ut-Taharah. Babnya yang akan kita baca adalah qadha'ul hajah. Qadha' hajah, yaitu bab menunaikan hajat, atau bahasa kita ada yang mengatakan saya mau ke belakang. Ke belakang di sini adalah penghalusan dari ungkapan bahwa seseorang ingin buang hajat, atau ingin buang air besar, atau ingin buang air kecil. Diistilahkan dengan qadha'ul hajah, menunaikan hajat. Muallif rahimahullahu ta'ala berkata, Ibnu Naqib, yundabu limuridil khala an yanta'ila illa li'udhrin wa yastura ra'sahu. Dianjurkan ya bagi orang yang hendak pergi ke khala, yaitu makan liqada'il hajah, tempat yang biasa digunakan untuk menunaikan hajat. Ya, kata para ulama, baik itu di dalam ruangan atau di luar ruangan. Kalau dalam ruangan ya ada bahasa kitanya kamar mandi atau WC, toilet dan lain sebagainya. Disunnahkan bagi orang yang hendak memasuki tempat buang hajat, hendaknya dia yanta'il, yaitu memakai sendal, memakai alas kaki. Ya, oleh karenanya bagus kalau kita lihat sebagian rumah-rumah kaum muslimin itu ada sendal kamar mandi atau sendal toilet. Itu bagus sekali. Itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Jadi hendaknya menggunakan alas kaki. Yang kedua adalah wayastur ra'sahu, dan hendaknya kaum muslimin yang hendak pergi ke tempat buang hajat, hendaknya dia menutup kepalanya dengan kain atau yang sejenisnya. Itu dua ya. Pertama menggunakan sendal, dan yang kedua adalah yastur ra'sah, hendaknya dia memakai penutup kepala. Ya, kalau di kampung kita lihat berupa sarung kadang ditutup kepalanya begitu, atau menggunakan baju atau menggunakan kain ya. Yang pasti dianjurkan agar menutup kepala. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah An Habib Ibn Salih secara mursal berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala labisa khidaahu wa ghatta ra'sahu. Beliau bercerita, hadis ini mursal itu tabi'in mengatakan bahwa Nabi melakukan ini dan itu. Hadis ini mursal, artinya seseorang yang tidak bertemu dengan Nabi tetapi dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hukum asal hadis mursal itu adalah lemah ya, kecuali beberapa jenis mursal sebagaimana Imam Syafi'i menganggap marasil siapa Sa'id Ibn al-Musayyab adalah marasil yang makbulah. Ini dibahas di dalam ilmu hadis. Jadi dalam riwayat Al-Baihaqi dari Habib ibn Salih dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau dakhala al-khala, masuk ke dalam tempat buang hajat, maka beliau memakai sendalnya dan beliau menutup kepalanya. Tentunya sebagian ulama berdalil dengan satu hadis ya, bahwa dikatakan ya ma'syarul muslimin istahyu minallah, wahai orang-orang Islam, malulah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diriwayatkan pula ya terkait dengan taghtiyatur ra's, ya kata Profesor Dr. Mustafa Dib, diriwayatkan pula kaitannya dengan taghtiyatur ra's ketika akan masuk ke dalam al-khala, tempat buang hajat, yaitu dari Abi Bakar radhiyallahu ta'ala an wa huwa anhu sahih, dan riwayat dari Abu Bakar adalah riwayat yang sahih sebagaimana disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab At-Taharah bab taghtiyatur ra'si inda dukhulil khala. Jadi Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya menulis bab yang berjudul taghtiyatur ra'si inda dukhul al-khala, menutup kepala ya dengan sesuatu ketika masuk ke tempat buang hajat, dan beliau membawakan riwayat yang berasal dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Lalu dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Naqib, berarti sudah dua ya, yang pertama yanta'il, inta'ala yanta'ilu, memakai sendal, yang kedua adalah taghtiyatu ar-ra's, jadi kepala kita ditutup saat kita masuk ke dalam tempat buang hajat. Kemudian beliau muallif rahimahullah melanjutkan wa yunahhi ma fihi dzikrullah wa rasulahu wa kullasmin mu'azzam, dan hendaknya orang yang hendak memasuki WC atau tempat buang hajat, dia menjauhkan atau menjauhi atau meninggalkan atau tidak membawa apa-apa yang di dalamnya ada zikrullah, yaitu penyebutan nama Allah subhanahu wa ta'ala, atau yang ada penyebutan nama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan penyebutan setiap nama yang seharusnya kita agungkan, seperti misalnya nama para malaikat ya, nama surga, artinya nama apalagi misalnya nama salah satu kitab dari kitab yang pernah Allah turunkan ke muka bumi, dari mulai kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Ini hendaknya kalau kita masuk ke dalam kamar kecil ini kita tinggalkan, tidak kita bawa, yang ada lafaz Allah, lafaz Rasul, lafaz malaikat ya, nama surat Quran atau potongan ayat dan lain sebagainya, jangan sampai ini dibawa masuk ke dalam tempat buang hajat. Lalu dikatakan fa in dakhala bil khatam, ya seandainya seseorang masuk ke dalam kamar kecil menggunakan cincin ya, dhamma kaffahu alaihi, maka hendaknya digenggam seperti ini ya, dhamma kaffahu ilaihi, dia ini cincin misalnya kan, cincin bisa dibalik misalnya kan, tulisannya di bawah atau ditutup seperti ini, atau lebih aman lagi ya dilepas ya, sebagaimana hadis yang akan kita bacakan disebutkan di sini, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dikatakan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, apabila beliau dakhala ila al-khala, ya beliau masuk ke dalam tempat buang hajat, maka beliau melepas cincinnya, naza'ahu, beliau melepaskannya, ini lebih aman ya, li'annahu ya nuqisha 'alaihi Muhammad Rasulullah, karena memang nuqisha itu terukir ya di cincin baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Muhammad Rasulullah, sekaligus tempel ya, sekaligus tempel kenabian. Ya, an Anas radhiyallahu taala anhu qal, dari Anas diriwayatkan, kana Rasulullah idza dakhala al-khala naza'a khatamah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau memasuki tempat buang hajat maka beliau pun melepaskan cincinnya. Hadis ini hasan sahih, riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini apa namanya poinnya ya. Ini berarti yang keempat atau yang ketiga ya. Yang pertama tadi memakai alas kaki, yang kedua berusaha menutup kepala, yang ketiga adalah tidak membawa apa-apa yang tertulis zikrullah, baik itu baju atau topi atau apa cincin ya, itu tidak dibawa ke dalam tempat buang hajat. Kemudian ma'asirul muslimin, poin yang selanjutnya adalah wa yuhayyi'u ahjaral istinja, hendaknya orang yang hendak buang hajat ya, dia mempersiapkan ahjar. Ahjar jamak daripada hajar, yaitu mempersiapkan batu-batu yang digunakan untuk istinja. Ini baru muncul kata istinja ya. Karena memang dalam Islam itu membersihkan najis, ainun najasah, itu bisa menggunakan air, dan air adalah al-asl, hukum asalnya menggunakan air, dan air lebih sempurna. Tetapi boleh juga kita menggunakan batu, ya paling minimal 3 buah batu, atau kita satukan. Kita menggunakan batu, kemudian kita menggunakan air. Tentunya itu paling sempurna. Tetapi kalau kita ingin memilih salah satunya, maka kata para ulama, air lebih utama. Karena dia bisa menghilangkan apa namanya najis secara total, ya. Ya, bisa menghilangkan najis secara total, baik itu ainun najasah, yaitu najisnya, ataupun raihahnya, yaitu baunya pun sekaligus bisa dihilangkan oleh air. Di sini ada faidah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Hafizahullahu Ta'ala. Beliau berkata, yang dimaksud dengan al-istinja, jadi beliau menyampaikan satu hikmah yang luar biasa kaitan dengan kenapa ada kata istinja atau apa maksud dari al-istinja. Dikatakan oleh beliau, istinja itu adalah izalatun najasah au takhfifuha an makhrajil baul awil ghaid. Yang dimaksud dengan istinja adalah menghilangkan najis atau meringankan najis dari tempat keluarnya air kencing dan tempat keluarnya ghaid. Ya ghaid, tentunya kita tahu ya ghaid, yang keluar saat kita buang air besar. Kata al-istinja, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, kata istinja itu ma'khudun minan naja. Kata istinja berasal dari kata an-naja, wa huwa al-khalasu minal adza, yang artinya lepas dari kotoran. Ya, lepas dari kotoran atau gangguan dan lain sebagainya. Adapun kata an-najwah yang memiliki satu akar kata dengan istinja, itu diartikan al-murtafi minal ard. Jadi an-najwah itu diartikan al-murtafi' minal ard, tempat yang tinggi. Jadi naja artinya kita melepaskan diri kita dari kotoran, menghilangkan kotoran dari diri kita. Adapun an-najwah artinya al-makan al-murtafi', tempat yang tinggi. Ya. Adapun an-najwa tanpa tak marbutoh di ujungnya adalah berarti al-khur'u. Al-khur'u. Adapun al-khur'u adalah ma yakhruju minad dubur. Sesuatu yang keluar dari dubur, Masya Allah ya. Jadi, Masya Allah itu keindahan bahasa Arab. Jadi, terkadang ada kata-kata yang sebenarnya strukturnya sedikit berbeda, tetapi memiliki susunan huruf yang sama, dan dia memiliki makna yang terkait satu dengan yang lainnya. Ya, misalnya di sini tadi apa? Istinja dari kata naja. Naja artinya al-khalasu minal adza. Ya, apa namanya? Khalas yaitu kita membersihkan diri kita, yaitu lepas dari al-adza, dari gangguan atau dari kotoran. An-najwah adalah al-makan al-murtafi' minal ard. An-Najwah, ya al-makan al-murtafi minal ard, tempat yang tinggi dari di dataran bumi. Lalu An-Najwa artinya khur'u. Khur'u adalah sesuatu yang keluar dari dubur ketika seseorang buang hajat. Coba kita lihat. Wa summiya bidzalika syara'an. Adapun kenapa sih dalam syariat kita membersihkan najis itu disebut dengan istinja? Dikatakan oleh beliau, li'annal mustanji yatlubul khalasa minal adza. Ya, karena orang yang istinja, kenapa membersihkan najis disebut istinja? Karena memang orang yang beristinja itu dia ingin menghilangkan adza, kotoran yang menempel, ya. Wa ya'malu 'ala izalatihi anhu, dan dia melakukan satu aktivitas dalam rangka menghilangkan najis tersebut, ya. Wa ghaliban ma yastatiru wa ra'a murtafi' minal ard, dan umumnya orang yang istinja itu mencari bersembunyi di balik sesuatu yang lebih tinggi, misalnya di lembah, ya, cari tempat yang lebih tinggi, kemudian atau yang sejenisnya, liyakuma bidzalika, agar mereka melakukan yang namanya istinja. Jadi makna bahasa dari kata istinja, dari mulai tadi tempat istinja artinya al-khalasu minal adza, meninggalkan atau membersihkan diri dari kotoran, atau an-najwah yang artinya al-makan al-murtafi' minal ard, tempat yang tinggi. Kenapa sih berasal dari kata tempat yang tinggi? Karena memang orang buang hajat itu bersembunyi di balik sesuatu yang tinggi agar tidak terlihat. Atau kenapa disebut an-najwah? Ternyata an-najwa diartikan apa? Al-khur'u, yang artinya adalah kotoran yang keluar saat seseorang buang air besar. Jadi makna bahasa memiliki keterkaitan dengan kata-kata yang lain yang secara susunan hurufnya mirip, ya, tetapi maknanya berbeda. Tetapi makna yang berbeda ini menunjukkan karakter istinja itu sendiri. Ini sama seperti para ulama, ya, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, ya, membahas tentang kata Allah itu Al-Ghafur. Ya, Al-Ghafur. Al-Ghafur dengan kata Al-Mighfar. Mighfar kan helm, kalau zaman sekarang helm atau pengaman kepala, zaman dulu topi perang. Namanya Mighfar. Mighfar Ghafur. Kenapa kok Al-Ghafur diambil dari Mighfar? Ya, dikarenakan penutup kepala atau helm memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah melindungi, fungsi yang kedua menutupi. Kata beliau, orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia ditutup oleh Allah aibnya, sebagaimana helm menutup kepala. Dan yang kedua, helm itu akan menjadi pelindung dia dari bahaya, benturan misalnya. Begitupun ampunan akan menjadi pelindung bagi dia dari azab. Ini ada makna-makna seperti ini. Ini yang menjadikan bahasa Arab itu masya Allah bahasa yang indah, ya. Banyak yang seperti itu. Misalnya kata barokah dari kata birkah menurut sebagian ulama, yang artinya apa? Diartikan kadang keranjang, kadang diartikan kolam. Kenapa sih berkah dari birkah? Karena keranjang itu menampung sesuatu yang banyak, maka orang yang mendapatkan keberkahan seolah-olah dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Oleh karenanya para ulama mendefinisikan berkah al-khair al-kathir, yaitu kebaikan yang banyak. Nah, ini poin yang kaitannya dengan masalah qadha al-hajah, dari mulai inti'al memakai sendal, taghtiyatur ra'as menutup kepala, lalu tidak membawa ke dalam kamar kecil apa-apa yang ada asma al-mu'azzamah, nama-nama yang diagungkan seperti nama Allah, nama Rasul, nama malaikat, Al-Quran dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah hendaknya kita sebelum memasuki WC mempersiapkan alat untuk bersuci. Kalau di sini beliau berkata wa yuhayyi'u ahjarul istinja, hendaknya orang yang hendak masuk ke dalam kamar kecil, dia mempersiapkan batu untuk beristinja. Di sini disebutkan ada riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, apa kata beliau, idza dhahaba ahadukum ilal ghaith, apabila salah seorang dari kalian mendatangi tempat buang hajat, falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar, maka hendaknya dia berangkat dengan membawa 3 buah batu, ya, yastatibu bihinna, ya, yang dengannya dia membersihkan dirinya dengan 3 batu tersebut, fa innaha tujzi'u an, karena itu sah dijadikan sebagai alat untuk beristinja, yaitu 3 buah batu. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud. Aini, kita lanjutkan ma'asyiral muslimin. Wa yaqulu inda ad-dukhul, dan hendaknya di antara adab yang harus kita perhatikan saat kita masuk, hendaknya kita membaca bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini dia doanya, ya. Bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebenarnya doa ini adalah gabungan 2 riwayat. Kalau riwayat kata Profesor Dr. Mustafa Dib, kalau riwayat Imam Bukhari dan Muslim tanpa bismillah. Jadi langsung Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Adapun riwayat yang menambahkan kata bismillah itu muncul di riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, jadi di sini doa yang dicantumkan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala adalah penggabungan dari 2 riwayat, riwayat Imam At-Tirmidzi dan riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bedanya antara ada atau tidak bismillahnya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim tidak pakai bismillah, tapi langsung Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi kalau riwayat Imam At-Tirmidzi ditambahkan bismillah. Jelas ma'asyiral muslimin, ya. Kemudian dikatakan wa indal khuruj, dan ketika kita keluar, ya, hendaknya kita berdoa gufranak. Ya, gufranak. Ya, dalam riwayat yang lain ditambahkan kalimat alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza wa 'afani. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza wa 'afani. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Sunni At-Tabarani, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Azkar, ya, yang merupakan kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, terkenal di Indonesia, Al-Azkar Lin-Nawawi, ya, kitab Al-Azkar yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Naqib rahimahullah melanjutkan, wa yuqaddimu dakhilan yasarihi wa kharijan yaminihi. Hendaknya seorang yang hendak memasuki kamar kecil, saat masuk dia mendahulukan kaki kirinya, dan saat keluar dia mendahulukan kaki kanannya. Ya, karena memang Nabi itu kalau yang baik-baik kanan, tapi kalau yang kotor, ya, beliau menggunakan bagian tubuhnya sebelah kiri, baik tangan ataupun kaki. Kemudian Ibnu Naqib melanjutkan wala yakhtas, ya, dan zikir-zikir yang tadi kita sebutkan itu tidak khusus. Begitupun memulai masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, itu tidak khusus. Tidak khusus apa? Tidak khusus kalau kita buang hajat di ruangan, ya, coba kita lihat. Wala yakhtassu dzikrud dukhuli lil khala'i wal khuruj wa taqdimul yusra wal yumna wa tanahiyatu dzikrillahi ta'ala wa rasulihi bil bunyan bal yusra'u bis sakhra'i aidha. Ya, jadi ketika tadi kita menyebutkan adab-adab, misalnya bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu terbayang bahwa itu dilakukan saat kita berada di ruangan, misalnya di toilet atau di kamar mandi. Tidak, itu kata beliau umum, baik kita hendak buang hajat di ruangan yang tertutup atau fi sakhra, atau di tempat yang terbuka, sama adabnya, sama. Ya, adabnya sama. Walaupun nanti kalau di mazhab Imam Syafi'i secara khusus kalau di shakhra ya tidak boleh menghadap kiblat. Ya, walaupun ini masalah khilaf ya akan dibahas nanti. Tetapi kalau di luar ruangan tidak boleh menghadap kiblat, tapi kalau di dalam ruangan boleh. Walaupun para ulama sebagaimana sudah kita ketahui khilaf dalam permasalahan ini. Kemudian dikatakan oleh beliau, ya, zikir sebelum masuk ke tempat buang hajat, lalu mendahulukan yang kiri sebelum yang kanan, lalu meninggalkan zikir, ya, jangan sampai kita membawa tulisan-tulisan yang mulia, lalu yang lain sebagainya, itu berlaku baik di tempat buang hajat yang tertutup ataupun di tempat buang hajat yang terbuka. Jadi ini tidak khusus untuk toilet atau kamar mandi atau WC dan lain sebagainya. Kemudian poin selanjutnya yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wala yarfa' thawbahu hatta yadnu minal ard. Nah, ini penting nih ya, coba kita renung pahami. Wala yarfa', orang yang hendak istinja jangan dia mengangkat saubahu, bajunya, hatta yadnu minal ard, sebelum dia mendekat ke tanah. Ya, jadi jangan masih berdiri, sarung udah kita angkat misalnya, baru kita jongkok. Jangan, jongkok dulu berlahan-lahan. Ya, ini kalau di kamar mandi atau di tempat terbuka pun sama. Misalnya kadang di kita di Jawa, ya, di Pulau Jawa, baik Jawa Barat, Jawa Tengah, sering menjadikan kali atau sungai sebagai tempat qadha al-hajah. Ya, bapak-bapak misalnya itu di kampung-kampung itu kali dijadikan tempat buang hajat. Nah, itu kata beliau, la yarfa' thawbahu. Kita tidak mengangkat baju, ya, misalnya gamis atau sarung, sebelum kita mendekat ke tempat kita jongkok. Jadi biarkan dulu kita turun sedikit demi sedikit, pas mau nyampe bawah baru kita angkat baju kita. Tentunya hikmahnya kata para ulama adalah agar kita bisa lebih sempurna di dalam satrul aurah, ya, satrul aurah, yaitu menutup aurat. Karena aurat perempuan seluruh badannya kecuali wajah dan tangan di salat, ya. Adapun aurat laki-laki ma baina surrah wa rukbah, ya. Apa-apa yang ada di antara pusar sampai ke lutut. Ah, ini poin-poinnya. Sudah berapa? Banyak, ya. Pertama apa tadi? Pakai sendal kalau masuk ke dalam kamar kecil. Yang kedua, taghtiyatur ra'as, yaitu menutup kepala. Hadisnya sudah kita sampaikan, hadis Abu Bakar. Yang ketiga apa tadi? Tidak membawa apa-apa yang ada tulisan zikrullah atau nama Nabi Muhammad atau zikrul malaikah atau ada tulisan potongan surat dalam Al-Qur'an. Nah, itu tidak dibawa ke dalam kamar kecil. Yang keempat apa tadi? Mempersiapkan minimal 3 buah batu. Kalau sekarang kan sudah ada tisu dan lain sebagainya, boleh juga dipakai. Yang kelima, sebelum masuk membaca bismillah. Itu riwayat Imam Tirmidzi. Kalau riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu yang kelima. Adab yang keenam, ketika masuk takdim al-yusra, dahulukan kaki kiri, ya. Ketika keluar dahulukan kaki kanan sambil membaca gufronaka. Gufronak. Kenapa sih kita harus minta ampun? Memang salah kita apa kok masuk WC harus gufronaka? Ampuni aku ya Allah. Dijelaskan oleh para ulama bahwa ketika kita masuk ke kamar kecil, kita meninggalkan zikrullah, ya, meninggalkan berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang tidak boleh menyebutkan lafaz-lafaz Allah di dalam WC. Oleh karenanya ketika kita keluar, kita berkata gufronak, ampunilah kami ya Allah. Dalam riwayat Ibnu Sunni, dalam riwayat At-Tabarani, sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar, setelah baca gufronaka boleh ditambahkan alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa'afani. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menghilangkan kotoran dari kami dan menyelamatkan kami, memberikan kami afiah, ya, keselamatan, kesehatan dan lain sebagainya. Ketika masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, ya. Dan beliau di sini Ibnu Naqib berkata bahwa adab-adab yang tadi kita sebutkan tidak khusus kalau kita mendatangi tempat yang tertutup, tapi ini berlaku baik di WC yang tertutup, di ruangan ataupun yang terbuka. Poin yang barusan kita baca adalah wala yarfa thawbahu hatta yadnu minal ard. Dan hendaknya seseorang yang hendak buang hajat, ini penting diperhatikan, jangan dia mengangkat bajunya sehingga dia mendekat ke tempat dia jongkok. Jadi berlahan-lahan dia jongkok, ketika akan sampai di bawah barulah dia mengangkat thawb atau baju atau sarung kalau kita. Wa yurakhi qabla intisabihi, ya, dan hendaknya kata beliau dia yurakhi, dia menurunkan sedikit kain yang tadi diangkat, ya, qabla intisabihi, sebelum dia jongkok, ya. Jadi agak diturunin agar auratnya benar-benar tertutup. Lalu wa ya'tamid fil julusi ala yasarihi. Ya, hendaknya ketika seseorang buang hajat, ini sebenarnya harus dicontohkan ini, ya. Ya'tamid, hendaknya dia bersandar dengan cara apa namanya? Dia seperti apa ya? Duburnya itu ditempelkan di kaki kirinya. Ditempelkan seperti orang yang apa namanya, seperti orang yang duduk, ya, seperti menduduki kaki kirinya, betis belakang bagian kiri, adapun kaki kanannya ditegakkan, ya, kaki kanannya ditegakkan. Ini harus dicontohkan sebenarnya, kaki kanannya ditegakkan, adapun dia duduk, kaki kirinya agak dibengkokkan, ya, dibengkokkan ke depan, jari-jari jadi belakang, kemudian dia menumpu apa, menduduki kaki sebelah kiri tersebut, ya. Dikatakan di sini li'annahu ashal li khuruj ma yakhruju minhu, ini akan menjadi membantu agar lebih mudah proses keluarnya, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam Al-Baihaqi dari Suraqah ibni Ju'shum radhiyallahu ta'ala an berkata, allamana Rasulullah, Rasulullah mengajarkan kami, idza dakhala ahadunal khala, apabila salah seorang dari kami masuk ke dalam WC, an ya'tamidal yusra wa yansibul yumna, hendaknya kami agar kami apa, i'timad, yaitu kami seperti apa namanya, ya, bertumpu kepada kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Itu bahasanya, bertumpu di kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Coba dipraktekkan di rumah, ya, bertumpu dengan kaki kiri dan kami diajarkan untuk menegakkan kaki kanan. Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan ta'lil atau penjelasan bahwa itu akan memudahkan proses keluarnya tinja atau kotoran saat kita buang air besar. Kemudian wala yutil wala yatakallam, hendaknya orang yang buang hajat dia tidak berlama-lama di dalam kamar mandi, dia nonton handphone misalnya atau baca koran. Itu enggak hendaknya kita hindari, ya. Karena memang dalam Islam adabnya tidak boleh berlama-lama di dalam kamar mandi. Begitupun la yatakallam. Ya, kalau di kampung kita lihat di sungai-sungai itu orang-orang buang hajat di sungai sambil ngobrol. Ngobrol sama teman-temannya. Itu tidak sesuai dengan adab Islam. Akan disampaikan nanti hadisnya. Di antaranya adalah dari Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, bahwa seorang laki-laki marra wa Rasulullah yabul, ada seorang laki-laki yang lewat sedangkan Rasul sedang buang air kecil, fasallama alaihi, maka laki-laki itu mengucapkan salam kepada Nabi, falam yarudda alaihi, maka Nabi tidak menjawabnya. Ini dijadikan dalil oleh para ulama tidak bolehnya apa berbicara saat buang hajat. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Begitupun dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, hadisnya riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah radhiyallahu taala an berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhruj ar-rajulani yadribanil ghaid, ya, kashifaini an auratihima yatahaddathan, fa inna Allah azza wa jalla yamkutu ala dhalik. Ini perhatikan baik-baik, tidak boleh dua orang laki-laki keduanya berangkat bersama-sama untuk menunaikan hajat, dalam kondisi kedua-duanya menyingkap aurat mereka. Lalu mereka berbincang-bincang, Masya Allah, berbincang kadang sambil merokok biasanya ya, di apa, di sungai-sungai itu ya. Fa inna Allah azza wa jal yamkutu ala dhalik, ya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka dengan perbuatan tersebut. Jadi jangan ya, artinya ketika kita buang hajat sebisa mungkin kita tutup aurat kita, jangan malah saling memandang aurat ya, karena dilakukan di tempat yang terbuka. Jangan juga kita saling berbincang ya, saling menjauh ya, bahwa diantara kebiasaan Nabi kalau beliau buang hajat beliau menjauh sampai kira-kira tidak terlihat oleh manusia. Kalau tidak mungkin maka manusianya yang menjauh, agar paling minimal kata para ulama la yusma'u minhu saut ya, wala yusam minhu arrih, jangan sampai terdengar bunyi ya atau tercium bau. Itu adab, Masya Allah ya. Agama kita memang luar biasa ya, memperhatikan sisi-sisi yang barangkali jarang diperhatikan oleh manusia. Kemudian poin yang selanjutnya adalah wala yabul qa'iman bila udhr. Ya, tidak boleh seseorang ya, seorang laki-laki buang air kecil dengan berdiri kecuali kalau ada uzur. Kalau ada uzur boleh ya, tapi kalau tidak ada uzur tidak boleh kata beliau. Hal ini berdasarkan hadis ya, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya Ibnu Majah, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari bapaknya Umar yaitu Umar bin Khattab berkata, satu ketika Nabi SAW melihatku, kata Umar, buang hajat berdiri. Faqal, maka Nabi SAW berkata, ya Umar, wahai Umar, la tabul qa'ima, jangan engkau buang hajat berdiri, jangan kencing sambil berdiri. Fama bultu qa'iman ba'd, maka setelah aku ditegur oleh baginda Rasulullah SAW, aku pun tidak lagi buang air kecil dengan berdiri. Tapi hari ini kita lihat di masjid-masjid ya, kaum muslimin mayoritas diberikan fasilitas untuk berdiri. Harusnya itu dicari solusinya agar bisa lebih sesuai dengan adab-adab Islam. Kemudian wala yastanji bil ma fi maudhi'ihi in khafa tarashshushan. Kalau dia khawatir saat dia beristinja di apa akan kecipratan najisnya, hendaknya dia agak misalnya agak tidak beristinja di tempat tersebut. Kalau memang dia khawatir akan terkena percikan najisnya, wala yantaqilu fil marahid, dan hendaknya dia tidak pindah-pindah apa WC ya, agar dia tidak kadang buang hajatnya di sana lalu istinjaknya di tempat yang lain. Ini berpotensi, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, dikatakan falayan takilu min makanihi lil istinja bil ma, jangan dia pindah dari tempatnya untuk tempat di mana dia buang hajat untuk beristinja dengan air, li'annahu ya'man fiha minar rasyash, ya karena itu bisa apa namanya mengakibatkan apa kencing apa najisnya apa istilahnya kemana-mana ya, jadi percikan-perciknya bisa kemana-mana ya. Kalau buang hajat ya di situ saja, tidak perlu bergerak atau berpindah. Lalu poin yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin, dan ini poin yang terakhir, insyaallah masih satu pertemuan lagi kita membahas masalah adab-adab apa namanya buang hajat ya. Dikatakan di sini oleh beliau, wayab apa ini, wayub'id fis sakhra wa yastatir ya, ibta'ada yabta'a, bukan ini ya, wayub'idu fis sakhra wa yastatir, hendaknya kalau seseorang buang hajat di sakhra, di tempat yang terbuka, di gurun misalnya, di lapangan, hendaknya dia menjauh dari pandangan manusia, dan hendaknya dia berusaha at-tasattur, yaitu membuat penghalang, baik itu di belakang pohon, di belakang batu dan lain sebagainya, karena itu bisa lebih dengannya kita bisa lebih menutup aurat kita ya. Sebagaimana dalam riwayat Al-Mughirah ibn Syu'bah, riwayat Imam Tirmidzi, beliau bercerita, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, satu ketika aku bersama Nabi dalam satu perjalanan, maka Nabi hendak buang hajat, fa'abada fil madhab, maka beliau pun menjauh dari tempat di mana kami menunggu, yang dimaksud dengan madhab ay makan az-zahab, tempat di mana Nabi berangkat. Ini poin-poin yang penting. Ya, bahasanya alhamdulillah lebih ringan, lebih mudah kita pahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khuluq, ya. Allahumma ahsin akhlaqana, ya Allah, perbaikilah akhlak kami. Kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana engkau memperbaiki fisikku, maka perbaiki pula akhlakku, ya. Karena akhlak ataupun adab itu adalah salah satu bukti baiknya akidah kita, baiknya keimanan kita. Dan Nabi Muhammad diutus adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ini barangkali poin-poin yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan istiqamah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.